Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala, mengingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian banyak, anugerah yang demikian besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Terlebih nikmat iman, nikmatul Islam, dan juga as-suluk ala sunnah. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara perbincangan, pembicaraan yang sering dilakukan oleh seluruh kalangan manusia adalah perbincangan tentang bagaimana menjadikan dan memperbaiki kondisi negara, kondisi negeri agar lebih baik. Semua orang berbicara dari semua kalangan membicarakan tentang kondisi-kondisi yang menimpa negeri ini. Namun sekali lagi, pembicaraan itu tentunya berbeda-beda sesuai dengan apa yang dimiliki oleh orang yang berbicara. Seorang yang memiliki latar belakang ekonomi, maka dia pun hanya berbicara dari sisi itu. Itu pun tentunya penuh dengan kekurangan. Dan sesungguhnya ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada pembicaraan yang paling sempurna dan tidak ada solusi yang paling tepat kecuali dengan ar-ruju' ilal kitab was sunnah. Kembali kepada al-kitab dan sunnah dengan pemahaman salafun as-salih. Negeri akan jadi baik. Kondisi akan menjadi pulih dari semua sisinya ketika semuanya mengembalikan permasalahan-permasalahan kepada Al-Kitab was Sunnah. Karena sesungguhnya Al-Kitab adalah nur cahaya yang akan menunjuki jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, yang akan menyelamatkan manusia dari semua mafasid, semua kejelekan-kejelekan, dan menyelamatkan manusia dari segala kerusakan fid dunya wal ukhra, di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membicarakan sebagian kecil dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu terkait dengan upaya untuk memperbaiki rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita. Sebuah negeri sebesar apapun, seluas apapun, mesti terdiri dari keluarga-keluarga yang berada di negeri itu. Keluarga yang terdiri dari orang tua, anak, atau kerabat yang dikumpulkan dalam satu rumah. Seandainya masing-masing manusia berusaha untuk memperbaiki keluarga-keluarga mereka, dan berusaha untuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, untuk memperbaiki rumah-rumah mereka, keluarga-keluarga mereka, niscaya negeri itu akan menjadi negeri yang baik. Negeri itu akan menjadi negeri yang dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, rumah dan juga keluarga merupakan nikmat yang Allah jalla wa'ala berikan kepada kita semuanya. Di dalam suratul Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai macam nikmat yang Allah sebutkan, Allah ingatkan untuk hamba-hambanya. Di antara nikmat itu adalah rumah. Allah jalla wa'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah jalla wa'ala menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk kalian mendapatkan ketenangan. Iya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, rumah adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda antara orang yang memiliki rumah dan yang tidak memiliki rumah. Rumah adalah tempat untuk seorang beristirahat, tempat untuk seorang mendapatkan ketenangan, tempat untuk seorang mendapatkan perlindungan dari panas matahari, dari dinginnya cuaca, tempat untuk dia menyimpan hartanya yang Allah Jalla wa'ala amanahkan kepadanya. Rumah adalah tempat untuk kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita, dan sekian banyak manafi', sekian banyak manfaat-manfaat yang kita tidak bisa menyebutkan satu persatu pada kesempatan kita kali ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, al-buyut, rumah adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih rumah-rumah di zaman ini dilengkapi dengan sekian banyak fasilitas. Dulu orang ketika akan memerlukan air, dia harus keluar dari rumahnya. Saat ini rumah telah dilengkapi dengan air. Tinggal kita membuka keran, maka akan keluar berbagai macam jenis air. Air yang dingin, air yang panas, dan sekian banyak kemudahan di dalam rumah-rumah kita. Namun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, rumah-rumah orang-orang yang beriman seharusnya berbeda dengan rumah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah yang dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal imamul Bukhari rahimahullah wa muslim, diriwayatkan oleh imamu al-Bukhari rahimahullah dan juga imamu muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Mathalul bait alladhi yudhkaru fihi Allah wal bait alladhi la yudhkaru fihi Allah kamathali al-hayyi wal mayyiti aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam." Perumpamaan rumah yang di situ digunakan untuk berzikir kepada Allah jalla wa ala, dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kamathalil hayyi wal mayyiti, seperti perumpamaan orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Betapa jauhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang hidup, dia bisa memberikan manfaat. Orang yang hidup, dia mendapatkan sekian banyak hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mati. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah, dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang ingin memperbaiki keluarganya, ingin memperbaiki rumahnya, hendaknya dia jadikan rumahnya menjadi rumah yang makmurah, yang makmur dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasbih, wa-tahmid, wa-takbir, wa-tahlil. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa-du'a, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan rumah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rumah yang penuh dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, beliau Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang selalu berzikir di setiap saat dan setiap keadaan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berzikir kepada Allah di setiap saatnya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan kepada putra-putri beliau untuk menjadikan rumah-rumah mereka penuh dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam mengunjungi rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Datang Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke rumah keduanya, kemudian mendapatkan Ali dan Fatimah dalam keadaan tidur, yakni berada di atas ranjang. Nabi mendekati keduanya, kemudian mengatakan, wahai Ali, wahai Fatimah, maukah aku ajari kalian? Maukah aku beri kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Sebelumnya, Ali atau Fatimah datang kepada Nabi untuk meminta budak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan rumah beliau. Namun Nabi datang dan menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada budak. Ternyata yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah untuk seorang berzikir sebelum tidur. Ucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. 100 kalimat yang diucapkan sebelum tidur. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu setelah mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, tidak pernah meninggalkannya. Sampai beliau mengatakan, walaupun dalam perang Siffin ketika itu, saya tidak meninggalkan zikir ini sebelum tidur. Padahal perang Siffin terjadi sekitar 20 sekian tahun sesudah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Menunjukkan betapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka berusaha untuk istiqamah di atas apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang sedang kita bahas di sini, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk putra-putri beliau agar rumah-rumah mereka makmur, dimakmurkan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang sudah seharusnya untuk kita hidupkan di rumah-rumah kita, agar rumah-rumah kita ini menjadi rumah-rumah yang baik, rumah-rumah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah rumah-rumah kita digunakan untuk melakukan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yakni tidak digunakan untuk salat, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak digunakan untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan sebagian salat-salat beliau di rumah beliau alaihi salatu wassalam, iya, untuk salat wajib. Wajib bagi kaum laki-laki untuk sholat di masjid. Wahada min faraidillah, termasuk dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita sebagai kaum laki-laki untuk menunaikan sholat di tempat-tempat adzan itu dikumandangkan di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hendaknya tidak kita melupakan untuk melakukan sholat-sholat sunnah di rumah-rumah kita. Sholatul duha, sholatul lail, sholat-sholat yang lain, yang itu semuanya menjadi sebab rumah-rumah kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qira'atul Quran, membaca Al-Quranul Karim, juga perkara yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya, syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini beberapa perbedaan antara rumah-rumah orang yang beriman, yang berusaha agar rumah-rumah mereka diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan rumah-rumah mereka rumah yang penuh dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qira'atul Quran, membaca Al-Quran, dan juga sholat-sholat nafilah. Semoga Allah jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatul buyut, nikmat rumah-rumah, dan juga nikmat keluarga dengan memakmurkan rumah-rumah kita dengan perkara yang Allah ridhai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wassalamuhu alaihi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang hendaknya kita tempuh agar rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang kemudian akan menjadi sebab baiknya negeri ini ketika rumah-rumah kaum muslimin diperbaiki dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang Allah ridai, di antara perkara yang hendaknya kita lakukan adalah mengeluarkan dari rumah-rumah kita perkara-perkara yang menjadikan sebab kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Minas suar, termasuk diantaranya adalah suar, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Demikian pula juga at-tamasil, patung-patung, dan juga yang semisalnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, alatillahi, alat-alat yang memalingkan kita, musiqah dan seterusnya. Yang ini semuanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada pada rumah seorang muslim akan menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dicabutnya barokah Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kami muliakan dan kami cintai. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam mendapat janji dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk datang menjumpai beliau. Namun di waktu yang telah ditetapkan ternyata malaikat Jibril tidak kunjung datang, sehingga tampak kesedihan pada wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan istri-istri beliau memahami kesedihan itu. Sampai lama ditunggu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba seekor anjing kecil keluar dari rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak tahu masuk anjing ke dalam rumah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan beliau menyampaikan yang menghalangi beliau datang adalah adanya anjing tersebut. Ini juga perkara yang seharusnya ya dijauhkan dari rumah-rumah seorang muslim, memelihara anjing di rumahnya, yang tentunya ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan memelihara anjing pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang bisa dipelajari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika rumah itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing yang memiliki rumah bertanggung jawab dan berusaha untuk memperbaiki rumahnya, niscaya rumah itu akan menjadi tempat tarbiyah, pendidikan bagi anak-anaknya. Anak-anak akan melihat pelajaran-pelajaran yang baik dari orang tuanya, akan melihat kebaikan-kebaikan di dalam rumah tersebut. Sungguh, kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wal mar'atu mas'ulah mas'ulah li baiti zawjiha wa waladih. Wahia mas'ulah, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia urusi atau dia bertanggung jawab padanya. Iya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan memiliki tanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula al-mar'ah. Mar'ah adalah ra'iyah, orang yang mendapatkan amanah li baiti zaujiha wa waladihi. Wa hiya mas'ulah, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang dia bertanggung jawab padanya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di antara penjagaan kita kepada keluarga kita adalah menjadikan rumah-rumah kita rumah-rumah yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk memperbaiki rumah-rumah kita dan mendakwahkan kepada kaum muslimin untuk memperbaiki rumah-rumah mereka, yang kemudian menjadi sebab baiknya negeri ini, menjadikan sebab baiknya mujtama' kaum muslimin di negeri yang baik ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan juga kepada waliul amr, penguasa kita, dan memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan perkara-perkara yang Allah ridhai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.